Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah taala memberikan limpahan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa bermajlis ilm, menambah bimbingan, mendapatkan nasihat, pengarahan dari para ulama melalui kitab-kitab mereka. Alhamdulillah diantaranya Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ad-Da' wa'd-Dawa' yang sungguh beliau menyampaikan dalam kitab beliau ini perkara-perkara yang sangat besar yang banyak manfaatnya. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali malam hari ini untuk melanjutkan membaca kitab Ad-Da' wa'd-Dawa', obat penyakit dan obatnya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui adanya pikiran-pikiran yang datang melintas pada diri kita, yang darinya timbullah keinginan-keinginan, hasrat dan cita-cita untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat. Namun kita mengetahui ada yang sangat berbahaya di antara tipuan dan godaan syaitan yang tidaklah mendatangkan buah ataupun hasil, yaitu berupa pikiran-pikiran angan-angan kosong, bayangan-bayangan semu, di mana menyibukkan pikiran dengan perkara-perkara yang kemudian tidak ada wujudnya. Hanyalah bayangan-bayangan yang tidak lain hal itu muncul dari kelemahan, kelemahan iradah, keinginan untuk beramal. Tidak lain itu muncul adalah dari kemalasan, malas untuk beramal, hanya sekedar terhenti pada keinginan semata. yang telah kita ketahui apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbisul Iblis. Beliau menyatakan wala yazalu yuhabbibul kasla wa yusawiful amal. Terus menerus iblis menggoda manusia untuk senang kemalasan dan untuk senang menunda-nunda amalan. Nantilah dan nantilah, besoklah dan besoklah. Ada sekedar keinginan, tapi tidak ada azam, keinginan kuat untuk membuktikan keinginan. Ini adalah termasuk godaannya syaitan. Sebagaimana beliau juga menyatakan, fayam bagi lil hazim ayyamal alal hazmi. Sudah semestinya bagi orang yang punya kuat tekadnya, besar kemauannya, semangat untuk dia mewujudkan perbuatannya, amalannya, tentunya dalam hal kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kita ketahui apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nukoyim, suksesnya seseorang itu terkumpul dua perkara, dan itu menjadi pembahasan dalam kitab beliau, Miftah dari Saadah, kunci negeri kebahagiaan. Modalnya dua, al-ilmu wal-iradah, berilmu, dan yang kedua adalah iradah, keinginan untuk mempraktekkan ilmu, mengamalkan ilmu. Nah, makanya orang yang punya yang disebut hazim, orang yang punya tekad kuat, ya, orang yang punya cita-cita besar, tinggi, mulia, maka dia akan mewujudkan, berusaha mewujudkan. Dia mengetahui ini amalan, ada kebaikan, ada keutamaan, sementara dirinya mampu, tidak ada kendala, ya, kenapa tidak diwujudkan? Pasti ini yang menjadi penghalang adalah malas, ya. Pasti ini yang menjadi sebab adalah tidak ada tekad kuat, sehingga dia lewati waktu yang sebenarnya dia bisa aja mendapatkan, menggapainya, lewat lagi. Nah, bagi orang-orang yang berangan-angan kosong atau yang suka menunda-nunda, itu tadi, besok ajalah, nanti ajalah, terus demikian. Nah, dengan sebab besok nanti, betapa banyak kemudian waktu terlewat, kesempatan terlewat begitu saja. Nah, sebenarnya dia bisa menggapai keberuntungan yang banyak, namun dia lewatin begitu saja sehingga terluput keberuntungan-keberuntungan tersebut. Wal hazmu tudraku tudarakul waktu wa tarku tasawuf wal i'radil anil amal. Dan orang yang kuat keinginannya, kuat cita-citanya, nah, dia akan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dia tinggalkan menunda-nunda, dia tinggalkan sifat menunda-nunda, dan dia hilangkan dari sekedar angan-angan kosong. Nah, itu orang yang punya tekad kuat. Tentunya ikhwan fillah jazakumullah, seseorang yang mencintai dirinya dengan cinta yang sebenarnya, ketika dia mengetahui kebaikan, ketika dirinya mengetahui itu adalah keberuntungan untuk dirinya, maka segera, segera berusaha dia dapatkan. Dia tidak lepas begitu saja. 6. Maka tak heran kalau kemudian semisal Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan tentang surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kata Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, lau faqaran nas bihadi surah lakafathum. Kalau manusia mau memikirkan dan memahami surat ini, cukup bagi mereka, cukup menjadi nasihat untuk dia keluar dari kerugian dan untuk dia mendapatkan keberuntungan. Karena Allah telah menegaskan, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminu salihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang saling menasihati untuk senantiasa di atas al-haq, bernasihat kepada kebenaran, dan saling bernasihat untuk di atas kesabaran. 6. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ucapan Imam Syafi'i ini di dalam tafsir beliau tentang surah Al-Asr. Maka ikhwan jazakumullah, keinginan-keinginan yang berawal dari munculnya pada pikiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah pada 4 perkara, 4 pokok untuk mendapatkan manfaat yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Ini yang dua. Yang kedua, yang lainnya adalah menghindarkan diri dari bahaya, baik secara duniawi maupun ukhrawi, dunia maupun akhirat. Kemudian beliau membawakan satu kondisi ketika seseorang itu berhadapan dengan adanya dua atau lebih keinginan dirinya, adanya muncul pikiran ataupun keinginan yang tanakut atau ta'arud, bertentangan. Kalau diambil ini luput. Kalau diambil yang satunya, yang lainnya luput. Mana ini yang harus diambil? Sementara tidak bisa digabungkan. Sementara kondisi yang terbagus adalah kalau keinginan dari 4 macam itu bisa digabungkan, itu yang afdal. Manfaat dunia maupun akhirat, terhindar dari bahaya dunia maupun akhirat. Ini kalau bisa digabungkan, maka itu yang afdal. 6. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Satu contoh, orang bekerja. Pekerjaannya 6 bermanfaat dunia akhirat. Maka itu jelas utama. Kalau pekerjaannya sebatas manfaatnya dunia, maka yang demikian tinggal dia adalah mengelola niatnya supaya tidak mendatangkan kerugian di akhiratnya. Maka dia niatkan satu yang awalnya mubah, kerjaannya adalah perkara mubah, dia niatkan kepada yang baik. 6. Karena al-wasail hukmul ghayah, sarana itu adalah dihukumi dengan tujuan. Antum bekerja tujuannya untuk mendapatkan rezeki yang halal, supaya dengan itu bisa menghidupi keluarga, bisa kemudian infak, sedekah, 6 bisa berkontribusi dalam dakwah, dalam pendidikan Islam misalnya, maka itu berarti antum bekerja mendapatkan pahala, karena bukan semata-mata kerjanya, tetapi karena niatnya. 6. Ikhwan wa jazakumullah. Jadi pada 4 perkara yang disebutkan, kalau bisa digabung, alhamdulillah, itu adalah kondisi yang paling idealnya. manfaat dunia akhirat, terhindar dari bahaya dunia maupun akhirat. Namun ketika terjadi adanya keinginan yang tidak bisa disatukan, nah, maka beliau menyatakan fahada maudun istimal akli wal fikhi wa ma'rifah. Maka kondisi yang demikian ini perlu untuk menggunakan akal pikiran dan pemahaman serta pengertian, pertimbangan yang mendalam, dipikirkan terlebih dahulu, ya, dipikirkan, dipertimbangkan. Wa min hahuna irtafa man irtafa wanjaha man anjaha. Dari sini pula orang kemudian bisa tinggi kedudukannya dan bisa berhasil. Wa khaba man khaba, namun ada yang jatuh, orang yang jatuh, rugi, orang yang merugi. Wa aksaru man tara mimma ya'dumu aqluhu wa ma'rifatuhu yu'assiru ghairal muhim alladhi la yafutu 'alal muhim alladhi yafut. Dan banyak kamu dapati orang yang sebenarnya punya akal, ya, punya background pendidikan. Nah, namun dia lebih memprioritaskan perkara yang tidak penting, yang kurang penting diprioritaskan, yang itu sebenarnya la yafut, tidak akan luput baginya kalau dia mengedepankan yang lebih penting. Kalau sekiranya luput sekalipun, maka tentunya kaidahnya semestinya adalah aham fal aham, skala prioritas. Nah, yang terpenting kemudian yang penting berikutnya. Jangan mengorbankan yang lebih penting dengan perkara yang kurang penting. Nah, ikhwan jazakumullah. Makanya semisal pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Hurairah kebiasaan beliau murojaah, murojaah hafalan hadis, pelajaran yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau begadang malam, ya, begadang malam. Maka dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu salat, ya, witir sebelum tidur. Nah, salat witir sebelum tidur. Secara yakni keutamaan waktu dia luput, karena nanti bangunnya agak akhir, tidak mendapati sepertiga malam akhir, yang itu lebih utama. Ya, untuk ditunaikan salat tahajud, salat witir. Nah, namun ketika kondisinya beliau harus memilih salah satu, sementara keutamaan besarnya adalah murojaah ilmu, ya, murojaah ilmu, sebagaimana ketika itu ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang seseorang menyibukkan ilmu kemudian terluput bagi dia salat malam sehingga bangunnya agak akhir karena dia begadang untuk ilmu. Nah, dengan orang yang dia menyibukkan salat malam, mana yang lebih utama? Ya, kata Imam Ahmad, nah, menyibukkan ilmu, menulis hadis, membahas, maka itu lebih afdal. Ya, lebih afdal daripada orang yang salat malam. Kenapa? Karena orang yang menyibukkan ilmu adalah manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Sementara orang yang salat malam adalah manfaatnya untuk dirinya, tidak bagi orang lain. Nah, karena keutamaan amalan itu dilihat dari sisi mutaaddi wa ghairu mutaaddi, manfaatnya diantaranya. Semakin manfaatnya banyak, itu amalan lebih utama. Kalau keutamaannya adalah dia dirinya sendiri juga dapat, orang lain juga dapat, maka itu lebih utama daripada amalan yang keutamaannya hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Nah, maka Rasulullah SAW pun membimbingkan supaya tidak luput, karena waktunya sholat witir itu bisa dari ba'da isya, maka sholat witir dulu beliau yang dikerjakan kebiasaan Abu Hurairah. Namun kalau nanti kemudian bisa bangun di akhir malam, sepertiga akhir malam, bisa kemudian tetap menunaikan sholat malam, sholat tahajud, tanpa kemudian witir, karena sudah witir sebelum sholat, sebelum tidur. Ini kalau bisa menggabungkan, tentu yang paling afdol. Dia tetap juga begadang untuk murojaah ilmu, nah, juga melaksanakan sholat. Nah, ikhwan jazakumullah. Namun ketika tidak bisa diambil kecuali satu, maka aham fal aham, yang terpenting kemudian yang penting. Nah, tentunya kondisi yang tidak bagus, yang terpenting juga ya gak dapat, yang penting berikutnya juga gak dapat, justru hal-hal yang tidak ada sisi pentingnya, tidak ada sisi keutamaannya. Nah, dan itulah diantara godaan syaitan. Nah, adalah seseorang disibukkan dari yang mafdul, meninggalkan yang afdol. Disibukkan sesuatu yang kurang utama, meninggalkan yang lebih utama. Nah, satu contoh ikhwan. Orang semangat salat malam, namun dia tidak jaga salat wajibnya, jamaah subuhnya. Salat malam bangun terus. Ya, bisa tahajud, bisa witir. Habis itu tidur. Terluput salat yakni jamaah subuh. Maka ini adalah kekeliruan. 6. Dia menyibukkan dengan sesuatu yang sunnah, meninggalkan yang wajib. 6. Tentu ini adalah kekeliruan. Tentu yang afdhal adalah dia bisa mengerjakan yang sunnah namun tetap menjaga yang wajib. Ketika yang wajib dan sunnah tidak bisa digabungkan, maka diambil yang wajibnya. 6. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "Idza uqimatish shalah la salata idza uqimatish shalah illa al-maktubah." Tidak ada salat ketika sudah iqamah, qomat, kecuali salat fardu, salat wajib. Ya, sudah qomat antum masih mau salat sunnah. Nah, maka ini adalah kekeliruan. Antum terluput dari keutamaan yakni salat fardu. Nah, atau terluput dari awaliyah, awal mengikuti salat fardu, karena salat fardu berjamaah dari yakni mengikuti imam takbir itu sudah terhitung adanya keutamaan. Sehingga sebagian ulama menyebutkan di antara keutamaan kenapa salat jamaah itu 27 derajat lebih dibandingkan salat sendiri, karena takbir bersama imam setelah imam itu sendiri sudah keutamaan. Membaca amin setelah bacaan Fatihahnya imam itu ada keutamaannya. Nah, Rasulullah SAW pun menyatakan, "Idza kabbar fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu." Kalau imam itu takbir, takbirlah kalian. Kalau imam rukuk, rukuklah kalian. Kalau imam sujud, sujudlah kalian. 6. Itu yang membedakan dari awal ketika diikuti dari takbiratul ihram, 6, dari imam adalah terdapat keutamaan, terlebih kalau 40 waktu salat tidak pernah ya terlambat menyertai takbiratul ihramnya imam, adalah jaminan oleh Rasulullah SAW mendapatkan surga. Sebagaimana datang dalam hadis sahih, 40 waktu. Adapun hadis tentang yakni 40 salat di Masjid Nabawi maka akan mendapatkan surga, diselamatkan dari siksa neraka, yang disebut dengan amalan arba'in, ya, 40 waktu sholat di Masjid Nabawi, maka hadisnya adalah lemah. Yang sahih adalah 40 waktu itu adalah dalam sholat berjamaah di mana saja, bukan hanya di Masjid Nabawi. Ikhwan fillah jazakumullah. Walhasil ini sebagian contoh. 6. Islam mengajarkan yakni aham fal aham. Yang terpenting kemudian yang penting. Sehingga sebagian para ulama ketika Allah Ta'ala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dalam surah Muhammad Allah Ta'ala yakni menyatakan fa'lam, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat, kemudian mintalah ampunan terhadap dosamu dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun wanita. Maka di sini ada kaedah ibda bima bada Allah bih, mulailah oleh kalian dengan apa yang Allah mulai. Aham fal aham, dahulukan yang harus didahulukan, skala prioritas. Apa yang didahulukan? Allah perintahkan adalah ilmu, karena ilmu itu menjadi dasar, ya, modal awal. Ilmu, amalan tanpa didasari ilmu percuma. Nah, maka didahulukan ilmu. Namun tidak cukup dengan ilmu saja, Allah Ta'ala memerintahkan untuk beramal. Setelah itu fa'lam, berilmulah. Dan ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan annahu la ilaha illallah, ilmu akidah, akidah tauhid, itu yang prioritas. Nah, kemudian baru Allah perintahkan beramal. Fastaghfir li dzambika walil mu'minin, mintalah ampunan. Istighfar itu adalah bentuknya amalan. Amalan untuk kita berdoa, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih beliau, Sahih Al-Bukhari, beliau pun menyatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Dengan ayat ini beliau membawakan bab al-ilmu qoblal qaul wal amal. Namanya ilmu itu adalah sebelum ucapan dan sebelum amalan. Sebelum berucap dan sebelum beramal, dahului dengan ilmu, supaya ucapannya benar, amalannya pun juga benar. Karena ucapan atau amalan tanpa didasari ilmu, maka akan jatuh kepada berbagai kesalahan dan kekeliruan. Maka ini skala prioritas. Ya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian kata beliau wal hukmu fi hadzal bab, beliau memberikan jawaban wal hukmu fi hadzal bab lil qaidatil khubra. Hukum dalam bab ini adalah kaedah kubro, satu kaedah yang besar. Kaedah besar apa itu? Alati alaiha madaru syar', yang di atas kaedah inilah berputarnya syariat. Wal qadari ilai, wal qadari, begitu juga takdir. Wa ilaiha yarji'ul khalqu wal amr, kepada kaedah ini pula lah kembalinya penciptaannya Allah dan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaedah, sebut kaedah kubro, termasuk kaedah-kaedah besar. Apa itu? Wahia isaru akbar maslahatain wa a'lahuma, yaitu memprioritaskan, mendahulukan dua maslahat yang paling besar. Ya, yang paling besar maslahatnya. Nah, sama-sama manfaat. Ya. Mana yang dipilih? Maka manfaat yang lebih besar itu didahulukan. Ini namanya skala priority. Khairan jazakumullah, seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu. maslahat umum didahulukan daripada maslahat pribadi, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi tertentu yang diterangkan oleh syariat, itu pun kaitannya dengan nanti hukum. Ya, kembalinya kepada hukum. Seperti yang kita contohkan, seorang sahabat izin mau pergi berjihad, ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah dua orang tuamu masih hidup? Dijawab iya. Kata Rasulullah, fa fihima fajahid, fihima fajahid, kepada keduanya lah kalian, kamu hendaknya berjihad, ya, mencurahkan segenap kemampuan upaya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa masalahnya? Masalahnya saat itu adalah dia wajib ain berbakti kepada orang tua. Dikala kedua orang tuanya membutuhkan dia, sementara tidak ada yang lain yang bisa menghandle, yang bisa mewakili untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin tidak ada saudaranya. 6. Sementara jihad saat itu adalah fardu kifayah, yang lain pun bisa mengerjakan, orang lain. Semisal ini, secara nampak maka pergi berjihad maslahat umum, sedangkan dia mengurus kedua orang tua itu adalah maslahat pribadi, ya kan? Maslahatnya untuk dia dan orang tuanya saja. Kalau berjihad masalahnya untuk umat, untuk agama. Namun di sini perlu dirinci, satunya adalah fardu kifayah, satunya fardu ain. Misalnya, ikhwanizakumullah. Ya. Semisal itu, antum mau pergi misalnya ke Palestina, ngapain? Jihad. Nah, misalnya, ya, daripada saya tinggal di Indonesia kerja untuk urusan saya sendiri, saya masih bujang, kesana aja untuk urusan umat. Tidak bisa. Kenapa? Di situ ada hak-hak yang lain dan kewajiban yang lainnya harus kamu tunaikan. Nah, kaitannya bukan hanya urusan kamu pribadi, tapi di situ ada orang tua, ada pemerintah. Kamu harus izin orang tua. Kalau enggak diizinkan, enggak boleh kamu berangkat. Kamu harus izin pemerintah. Kalau enggak diizinkan, enggak boleh kamu berangkat. Nah, kenapa? Di sana fardu kifayah. Nah, urusannya adalah fardu kifayah. Berbeda hanya dengan kalau itu fardu ain, wajib ain, maka harus. Sekalipun orang tua tidak mengizinkan, harus. Misalnya kamu dilarang sholat berjamaah, padahal fardu ain. Nah, kamu dilarang misalnya melaksanakan perkara yang wajib fardu ain, maka tanpa izin orang tua harus kamu berangkat. Misalnya, ikhwan jazakumullah, maka perlu ada rincian-rincian, ya, dalam hal maslahah pun. Secara umum, namun secara kaidah umum, maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Nah, maslahat yang lebih besar didahulukan daripada maslahat yang tidak besar. Itulah diantara kaidah kubro. Isaru akbar maslahatain wa a'lahuma, mendahulukan maslahat yang lebih besar dan yang lebih tinggi dari dua maslahat yang ada. Wa in fatatil maslaha allati hiya dunaha, walaupun harus terluput maslahat yang di bawah, namun kamu tidak terluput maslahat yang lebih besar. Apalagi kalau perkaranya dua maslahat ini bisa, yang maslahatnya itu lebih di bawah atau lebih rendah, ini bisa ditunda tanpa terluput, nanti bisa didapat. Maka otomatis lebih-lebih lagi, dahulukan yang prioriti, baru setelah itu ya ini maslahat yang selanjutnya yang di bawahnya. Nah, ikhwan jazakumullah, ini adalah qawaid min qawaidil kubra, kaidah-kaidah besar. Ya, satu contoh. Orang ingin anaknya jadi orang bisa manfaat, ya, dia bisa manfaat untuk umat. Apa? Belajar kedokteran, belajar misalnya ilmu pengetahuan yang lainnya. Umat membutuhkan, ya betul. Umat butuh dokter, umat bisa butuh teknik ini, teknik itu. Tapi ikhwanizakumullah, dijatuhkan anaknya pada pelanggaran-pelanggaran, ya. Pendidikan anaknya di tempat khalwat, tempat bercampur baur laki-laki dengan wanita. Naam, dia laki-laki yang ajar wanita, atau dia wanita yang ajar juga laki-laki. Naam, ini jelas dia ingin mendapatkan maslahah yang sifatnya duniawi asalnya, ya kan? Yang itu adalah bukan wajib ain, bukan wajib ain mempelajari kedokteran, mempelajari teknik ini, teknik itu, pengetahuan ini, pengetahuan itu. Karena tidak wajib ain, fardu kifayah. Itu pun kalau dia niatkan adalah untuk, ya ini umat, fardu kifayah. Sementara menyelamatkan umatnya ini menyelamatkan anaknya, ya, dari dosa, dari maksiat, dari pelanggaran adalah fardu ain. Fardu ain. Lantas bagaimana dia tinggalkan fardu ain sementara dia mengambil fardu kifayah? Bagaimana dia ingin mendapatkan anaknya sebab bermanfaat untuk dirinya dan bagi umat, namun menjeburkan anaknya pada kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa? Nah, ikhwanizakumullah. Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, nanti gimana? Umat ini kan butuh dokter. Nah, ya akhi, kalau umat ini butuh, Allah yang Ta'ala menjawab. Apakah antum akan misalnya menyekolahkan anak antum untuk menjadi dokter sementara, ya ini dalam keadaan dia bersekolah itu bermaksiat, berdosa? Nah, campur baur, ikhtilat, pergaulannya bebas. Nah, kecuali kalau di situ, ya, belajarnya aman, tidak ada fitnah, tidak ikhtilat, ya, tidak ada dosa. Bagaimana kita sudah mempelajari satu ayat saja? Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Wanita juga untuk menundukkan pandangannya. Lah ini murid laki-laki yang ajar perempuan. Perempuan yang ajar laki-laki. Bukan lagi anak-anak. Sudah dewasa. Mana ghuddul basarnya? Belum kemudian di kelasnya ikhtilat bercampur laki-laki dengan wanita. Bukan hanya gurunya yang dipandang. Teman-temannya juga dia pandang. Temannya memandang dia juga. Bukan hanya itu. Pergaulan bebas. Na'udzubillah. Nah, kamu mau menjadikan anak untuk berkhidmat ke umat dengan cara yang demikian, menjeburkan anak ke jurang api neraka? Wahai orang tua, kamu ingin selamat anakmu dari api-api dunia sementara engkau menjeburkan mereka dalam api-api neraka. Na'udzubillah. Nah, ini satu contoh. Perhatikan, ini kaidah kubro, ya. Kita ini ikhwan tempatnya keinginan. Macam-macam keinginan ada pada diri kita. Macam-macam cita-cita dan harapan ada pada kita. Skala prioritas. Tempatkan sebagaimana mestinya. Ilmu itu untuk kita ketahui, untuk kita amalkan, bukan untuk kita selisihi. Naam. Sama halnya perkara ini dunia bertabrakan perkara akhirat. Mana yang harus didahulukan? Allah Ta'ala menyatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat yang didahulukan. Naam. Nah, ini cari dunia, akhirat di naam dilanggar. Ikhwan jazakumullah. Hendaknya ini menjadi pelajaran penting, ikhwan wa jazakumullah. Beliau mengobati ketika kita ada keinginan-keinginan satu dengan yang lain bertabrakan. atau nampak ini maslahat, ini juga maslahat, harus skala priorita, ya. Jangan apalagi cari maslahat kemudian menjeburkan dalam mafsadah. Cari rezeki dengan cara yang haram, rezeki nampak itu maslahat, karena perlu makan, perlu minum, perlu berpakaian, tempat tinggal, ya. Tapi kalau itu merugikan dari ada mafsadah dengan cara yang haram, maka harus putar haluan. Cari rezekinya tetap caranya yang halal. Semisal itu. Nah, sekali lagi, ikhwan, kita ini adalah tempatnya keinginan-keinginan. Sudah berapa banyak keinginan yang kita punya? Betapa banyak pikiran yang kita punya, ingin ini, ingin itu, ingin ini dan itu. Tempatkan skala prioriti. Itulah yang disebutkan oleh beliau tadi, fahada maudhi'u istimal akli wal fikhi wal ma'rifah. Ini dibutuhkan akal pikiran, butuhkan pemahaman dan pengetahuan. Bukan hanya akal pikiran saja, butuh kepada ma'rifah, ma'rifatul haq, mengetahui yang benar. Butuh fikih, paham bimbingan agama. Nah, bukan hanya mendahulukan akal semata. Ya. Nah, apalagi keimanan kita, keyakinan kita jelas. Misalnya, perkara dunia, ya, perkara dunia enggak akan mengurang, kita enggak akan kurang jatah kita. Rezeki enggak akan kurang. Ya. Rezeki enggak akan kurang. Itu kita yakini. Nah. Cari ijazah. Ikhwan jazakumullah. Untuk dapat ijazah untuk dengan dosa. Masyaallah salama wal afiyah. Katanya untuk ijazah itu kan supaya nanti lancar rezekinya. Subhanallah. Lancar rezeki bukan karena ijazah. Rezeki adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan rezeki bagi siapa Allah kehendaki. Yarzuqu may yasha min ibadihi wa yaqdirulah. Allah meluaskan rezeki bagi hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah tahan rezekinya. Allah itu kuasanya Allah dan masing-masing sudah dijatah oleh Allah. Bikatsbi rezeki sebelum keluar dari rahim ibu, ya, masih janin umur 4 bulan sudah Allah tetapkan bikatsbi rezeki, ditentukan jatah rezekinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan seorang di antara kalian, ya, tidak akan keluar dari dunia ini hatta tufiya rizquhu, hingga lengkap rezekinya. Makanya orang meninggal itu disebut wafat. Bahasa Indonesia apa? Wafat itu dari kata apa? Tawafatu ufiya. Diwafatkan itu artinya dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Sudah lengkap umurnya, sudah lengkap rezekinya. Itu pengertiannya wafat dari bahasa Arab. Nah, tufiya dimatikan, diwafatkan artinya tufiya rizku, di antaranya di lengkapkan sudah jatah rezekinya. Kalau sudah lengkap jatah rezekinya, jatah umurnya, mati, enggak nambah. Walaupun semenit sedetik enggak nambah. Begitu juga kalau jatah rezekinya segitu sudah lengkap, meninggal sudah. Kalau belum lengkap, ya, enggak akan mati. Nah. Ikhwan jazakumullah. Sehingga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, sungguh bodoh orang yang khawatir pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara dia tidak khawatir terhadap sesuatu yang belum jaminan bagi dia. Ya, Allah sudah jamin rezeki jatahnya sekian, masih khawatir menjalani hidup. Nah, yang Allah perintahkan adalah untuk kita bekerja, berusaha. Iya. Nah, itu yang Allah perintahkan. Ikhwan jazakumullah, dengan cara yang baik, yang halal. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, fa'ajmilu fitolab, perbagus dalam mencarinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, Sebagian kan gini contohnya ini. Kalau anak itu di pondok mau jadi apa nanti? Dikira ikhwanul jazakumullah orang lulus pesantren enggak ada yang kaya, banyak lulus pesantren juga kaya. Memang dia jatahnya kaya. Mau apa? Yang punya ijazah sarjana ataupun bahkan doktor, apa mesti kaya? Banyak yang kere. Ya kan? Atau setelah kaya baru itu stres. Apa nikmatnya? Ya, kaya materinya tapi stres orangnya. Nah, ikhwan jazakumullah tidak merubah jatah rezeki. Yang menjadi masalah adalah yang dipertanyakan itu bukan banyak atau sedikitnya nanti. Kenapa kamu uang kamu cuma segitu? Si fulan bisa sebanyak itu, kamu cuma segini. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanyakan oleh Allah, min ainak tasabah wa fima anfaqah? Dari mana kamu dapat? Dan kemana kamu belanjakan? Itu. Karena kalau banyak sedikit itu yang menentukan Allah. Sama hanya dengan Allah tidak akan menghisap kenapa umurmu cuma 20 tahun, yang sana bisa 40 tahun. Bukan itu. Ya, tapi yang ditanya adalah amalan kamu. Selama 20 tahun atau selama kamu balik, apa yang kamu amalkan? Nah, yang menjadi penentu adalah amalannya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan kalau memang panjang umurnya digunakan dalam amal-amalan yang baik, itulah yang sangat bagus. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Nah, sebaliknya wa syarrun nas dan sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tapi jelek amalannya. Itu yang jelek, sejelek-jelek manusia. Demikianlah, umur sudah dijatah, pastinya berapa. Rezeki pun juga sudah dijatah, pastinya berapa. Tidak kurang, tidak lebih. Yang kita khawatirkan adalah kalau kita mengisi umur itu dengan amalan-amalan yang keliru. Sama halnya kita khawatirkan adalah kalau kita dapat rezeki itu dengan cara yang keliru. Adapun jatah itu tidak perlu kita khawatirkan, sudah dijatah. Tinggal kita usaha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Nah, kembali kepada qawaid atau qaidah kubro. Isaru akbar maslahatain wa lahuma. Mendahulukan maslahat yang lebih besar ya dibanding maslahat yang di bawahnya. Walaupun maslahat yang di bawahnya itu nanti luput. Wa dukhul fi adna mafsadatain lidaf'i ma huwa akbaru minha. Sekarang adalah masuk kepada kerusakan yang lebih ringan untuk menolak adanya kerusakan yang lebih besar. Ini ketika kondisinya mafsadah. Kita dihadapkan dua kerusakan. Ya. Dihadapkan dua risiko jelek. Kondisi buruk. Mana yang kita pilih? Tentu kita apa? Memilih risiko yang lebih ringan. Kita hindari risiko yang lebih besar. Nah, ini kalau kamu ya, misalnya kalau kamu tetap jebur ya, maka ancaman bagi nyawamu. Kalau enggak, yang hilang cuma barangmu. Ya, kamu selamat. Adanya mafsadah antara kamu terjun atau tidak, ya barang kamu jatuh. Nah, kalau terjun, ya nyawanya hilang. Kalau enggak terjun, barangnya hilang. Mana yang didahulukan? Ya, hilang barang atau hilang nyawa? Ya, kondisinya demikian. Ya sudah, hilang barangnya enggak masalah daripada hilang nyawa. Demikian. dua kondisi kondisi yang kalau kita dihadapkan dengan mafsadah, kerusakan atau bahaya, maka yang ringan itu yang ditempuh. Kalau memang tidak bisa, dua-duanya dihindari. Sehingga di dalam Islam memberikan rukhsah ketika kondisi darurat. Ya, kalau enggak makan mati. Kalau makan ini daging babi yang ada cuma itu, maka saat itu boleh kamu makan daging babi. Untuk apa? Padahal ini haram, tapi kondisi terpaksa untuk menyelamatkan yang lebih besar, nyawamu. Ketentuannya adalah biqadri hajah. Ini yang penting. Ya, sebatas ya ukuran yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Ya, satu suap tetap bisa bertahan ya sudah cukup. Ya. Bukan kemudian nanti boleh sepuas-puasnya. Nah, sebatas kebutuhan. Nah, itu ikhwan jazakumullah yang dikenal dengan akhafud dararain. Ya, yang lebih ringan dari dua madarat. Terjadi kebakaran. Ya. Ikhwan jazakumullah. Ini rumah yang terbakar ini kalau enggak kita hancurkan, yang lain ikut terbakar. Kerusakannya lebih berat, lebih besar. Berarti apa? Hancurkan itu rumah. Sekalipun yang punya rumah teriak-teriak. Ya. Walaupun kondisi yang belakangnya itu belum kena api. Kenapa? Karena kalau enggak dihancurkan, api bakal ke situ, ya, juga tetap terbakar, bahkan terbakar nanti tetangganya. Hancurkan. Nah, untuk menyelamatkan yang lainnya. Kurban satu lebih ringan daripada kurban sepuluh. Kan begitu. Nah, ini pun syariat menuntunkan juga demikian. Akhafud dararain, kata beliau, masuk pada mafsadah yang lebih ringan untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Wa tafawut maslahah li yuhsala ma huwa ma li yuhsal ma huwa akbaru minha. Dan terluput maslah satu maslahah untuk mendapatkan maslahat yang lain yang lebih besar. Maka itu tidak mengapa. Terluput maslahah satu maslahah namun untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Wa tartaqibu mafsadatan lidaf'i ma huwa a'dhamu minha, melakukan satu kerusakan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Ini kesimpulannya. Jadi menghindari satu maslahat untuk maslahat yang lebih besar dan melakukan satu mafsadah kerusakan untuk menghindar kerusakan yang lebih besar. Fahaturatul akil wa fikruhu la tadajawazu dalika wa bidalika ja'atis syara'i. Maka pikiran-pikiran akal hendaknya jangan melampaui hal tersebut, yang dengan itu datang syariat. Ketika terjadi kita dihadapkan dua maslahat atau dua madarat yang tidak bisa dua maslahat itu digabung dan tidak bisa dua madarat itu ditinggalkan semuanya, maka cari yang kalau maslahat dahulukan yang lebih besar, kalau mafsadah ya dahulukan yang lebih ringan. Wa masalihud dunya wal akhirati la taqumu illa ala dzalik, dan maslahat baik dunia maupun akhirat, kebaikan dunia dan akhirat tidak akan tegak tidak akan terrealisir kecuali di atas kaidah ini. Wa a'la fikari wa ajalluha wa anfa'uha ma kana lillah wa daril akhirah. Dan kata beliau, beliau sekarang mengarahkan, ya, mengarahkan kepada pikiran, keinginan yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling besar. Dan setinggi-tinggi pikiran, keinginan, dan yang paling utamanya dan paling bermanfaat, maka nalillah wa daril akhirah, keinginan atau pikiran yang itu adalah untuk Allah dan negeri akhirat. Famakana lillahi anwa, dan pikiran, keinginan yang itu nilainya untuk Allah itu bermacam-macam. Nah, beliau akan jelaskan. Beliau jelaskan ini adanya keinginan atau pikiran yang paling bermanfaat, yang paling besar, paling utama, yaitu ketika diarahkan lillah, untuk Allah, wa daril akhirah, dan kebahagiaan negeri akhirat. Kala ini adalah perkara yang paling prioriti. Paling prioriti. Misalnya ikhwanul jazakumullah, kenapa ketika sudah dikumandangkan adzan, kita diperintahkan untuk meninggalkan barang-barang dagangan, kesibukan kita dagang, kesibukan kita kerja, karena prioritas saat itu adalah memenuhi panggilan Allah. Ya, bahkan para ulama tentang yakni adzan salat Jumat, ya, kalau masih kita melaksanakan transaksi dalam keadaan sudah adzan, tidak sah transaksi. Karena Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan panggilan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian menuju dzikrullah. Wa darul bai, tinggalkan jual beli. Jangan jadi alasan, kan yang disuruh kan pedagang-pedagang saja, karyawan kantor kan enggak, karena ayatnya cuma jual beli, berarti itu untuk berlalu berdagang. Nah, ayat ini dilaksanakan dagang, ikhwan, ini adalah kias aula, min babil aula maksudnya. Kenapa? Kalau dagang saat itu keuntungan itu langsung ada, transaksi langsung untung, itu saja yang langsung mendatangkan keuntungan, suruh meninggalkan. Apalagi kalau keuntungannya masih akhir bulan, ya kan? Hasilnya nanti akhir bulan, kan gitu. Apalagi ini yang keuntungannya jelas di hadapan mata saja, sekalipun itu jutaan untungnya, tinggalkan jual beli, tunda nanti. Makanya ayatnya setelah itu adalah umum. Ini kias aula, mimbabil aula. Dagang saja yang langsung mendatangkan keuntungan suruh tinggalkan. Satu, ya. Yang kedua, dagang itu adalah karena dia bersangkutan dengan yang lain, muamalah dengan orang lain, transaksi biasanya di saat-saat itu adalah saat yang menentukan. Sebentar lah, cuman tawar menawar aja. Urusannya sebentar itu. Itu saja suruh tinggalkan. Padahal urusan yang bisa sebentar itu. Apalagi dalam perkara-perkara kalau itu kesibukannya sendiri, Pak Tani misalnya, ya. Khanyazakumullah. Yang nanti panennya masih nanti dan sebagainya. Terlebih. Makanya setelah itu, wa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ard, umum. Kalau sudah ditunaikan salat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ya, wabtagu min fadlillah, carilah rezekinya Allah. Cari rezekinya Allah. Yang dagang kembali dagang, yang kantor kembali kantor dan sebagainya. Yang menjadi syahid adalah fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Segeralah dzikrullah, tinggalkan jual beli Kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian adalah terbaik bagi kalian jika kalian tahu. Yang tahu ya. Karena rumusnya itu adalah alimahu man alimah jahilahu man jahilah. Mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya orang yang bodoh. Nah, itu ikhwan. Hidup itu adalah kita dihadapkan pilihan-pilihan. Mana yang kita pilih itulah yang menjadi nilai bagi kita. Nah, sekali lagi, kita berhadapan dengan keinginan-keinginan untuk kita pilih-pilih-pilih-pilih. Mana? Itulah yang menjadi nilai bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Macam-macam pikiran atau keinginan yang itu adalah yang paling utama adalah lillah walil daril akhirah, akan disebutkan macam-macamnya oleh beliau. Insyaallah bersambung. Nah, ini pelan-pelan ya pembahasannya, karena penting, karena namanya obat. Ya, obat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.